Sejak kamu menghilang, entah mengapa senyumku terkunci, terjebak di ujung tangis. Karena satu, ku nyaman di sampingmu, atau dua, ku jadi diriku sendiri. Mungkin tiga, kamu yang paling mengertiku. Cukup kamu yang ku inginkan. Sayang, kembalilah pulang ke dalam hati ini. Walau kau mendendam, sayang, kembalilah pulang ke dalam pelukanku, walau remuk reda. Ke dalam hati ini, walau kau mendendam.